بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، بقي لنا حديث واحد في باب إكرام الضيف، وهو حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. فهذا الحديث أيها المستمعون الكرام هو في باب إكرام الضيف والإحسان إليه، وأن الضيافة 3 أيام يتكلف له فيها ما تيسر له في بيته من طعامه وطعام أهله، يكرم ضيفه في ذلك إحسانا إليه وإكراما له، إضافة إلى ما يكون مع ذلك من طلاقة في الوجه و حسن المعاملة وكريم الضيافة. وهذا الحديث فيه أن مدة الضيافة 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة وإحسان. وفيه أن الضيف يستحب له التخفيف على مضيفه حتى لا يوقعه في الإثم إذا بقي عنده ولم يجد عنده ما يقدمه له من واجب الضيافة. وفي الحديث دلالة على ما في هذا الإسلام من كمال الرعاية للحقوق والقيام بالواجبات والإحسان إلى عباد الله. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan dan rasulnya, dan bahwasannya beliau bersalawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, beliau berkata, amma ba'd. Para pendengar sekalian, tersisa kepada kita, kata beliau, sebuah hadis di dalam bab tentang menghormati tamu, yaitu hadis Abu Syuraih. Dari Abu Syuraih Juwailid bin Amr al-Khuza'i, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifah, hendaklah ia menghormati tamunya, jaizatahu, yaitu tamunya, selama ia masa penyambutan istimewanya tersebut. Qalu, mereka berkata, wama jaizatuhu ya Rasulullah, lalu bagaimana penghormatan kepadanya wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, yaumuhu wa lailatuhu, yaitu sehari dan semalamnya. Kemudian wadhiyafatu 3 ayyam, dan penghormatan terhadap tamu itu adalah ya selama 3 hari lamanya. Fama kana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun 'alaihi, adapun lebih dari 3 hari maka itu menjadi sedekah buatnya. Dan di dalam lafaz Muslim disebutkan, la yahillu li muslimin an yuqima inda akhihi hatta yu'athimahu, tidak halal bagi seseorang muslim untuk tinggal di tempat saudaranya sehingga menyebabkan saudaranya itu berdosa. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yu'athimuhu, bagaimana ia membuat ia temannya tersebut berbuat dosa? Maka beliau bersabda, yuqimu indah wa la syai'a lahu yukrihi bihi, dia tinggal di tempat ya saudaranya tersebut, sementara saudaranya itu tidak punya apa-apa untuk disuguhkan kepadanya. Hadis ini kata beliau, ya, dalam bab penghormatan terhadap tamu. Dan bahwasannya, ya, penghormatan terhadap tamu itu adalah 3 hari. Dan tentunya, ya, orang yang menghormati tamu, hendaklah ia menghormatinya dengan menyuguhkan makanan-makanan yang mudah untuk dia, dari makanan-makanan yang ia makan dan yang dimakan oleh keluarganya. Ia berusaha untuk menghormati tamunya sebagai perbuatan ihsan dan pemuliaan terhadap tamunya. Demikian pula disertai dengan wajah yang berseri-seri, ya, dan muamalah yang baik. Demikian pula, ya, dengan sikap yang sopan kepadanya. Dan hadis ini juga kata beliau bahwasannya, ya, penghormatan terhadap tamu itu hanyalah 3 hari saja yang wajib. Adapun yang selebih daripada 3 hari, maka itu adalah sedekah dan perbuatan ihsan darinya. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang tamu hendaklah dia memberikan keringanan kepada, ya, tuan rumah. Bahkan jangan sampai si tamu itu menjatuhkan tuan rumah ke dalam dosa, ya, dengan cara ia berlama-lamaan tinggal di sana, sementara, ya, barangkali si tuan rumah tersebut tidak mendapatkan apa-apa, ya, untuk bisa disuguhkan kepadanya, sehingga akhirnya dia pun memberatkan, ya, si tuan rumah tersebut. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa agama kita ini, ya, sangat memperhatikan masalah hak-hak, ya, yang berhubungan dengan tamu ataupun yang lainnya. Demikian pula berusaha untuk berbuat kebaikan kepada manusia secara umumnya. Qala rahimahullahu ta'ala babun istihbabu at-tabshir wat-tahni'ah bil-khair. Wa hadha adabun min adabi asy-syari'ah al-'azimah. An tabshir al-muslim bima yasurruhu wa tahni'atuhu 'ala ma hasala lahu min umurin tasurruhu. هذا من آداب الشريعة. إن كان علمت خيرا حصل لأخيك فتبشره به وتسبق إلى إدخال السرور عليه، وإن كان حصل له هذا الأمر فإنك تهنئه به وتدعو له بالبركة والخير والتوفيق. فهذا من الآداب التي جاءت هذه الشريعة المباركة بالحث عليه. أورد قول الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقبلها قال أولئك لهم البشرى، لهم البشرى فبشر عباد. وقوله بشر عباد أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه ببشارتهم، وذكر صفتهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا فيه كمال عقولهم وصحة بصائرهم مما استحقوا على ذلك البشارة العظيمة بكل خير في الدنيا والآخرة، لأنه أمره بالبشارة ولم يعين، فيفيد ذلك العموم البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة، لأن حذف المتعلق يفيد العموم. Kemudian beliau membawakan bab yaitu disunahkan memberi kabar gembira dan memberi ucapan selamat. Ini merupakan salah satu adab syariat yang agung sekali kata beliau, yaitu memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan perkara-perkara yang membuat hatinya gembira. Ini adalah adab yang agung, ya, di mana apabila, ya, saudara kita diberikan oleh Allah kebaikan demi kebaikan, ya, maka itu kita pun merasa gembira dengannya. Dan kita pun berusaha memberikan kabar gembira yang baik kepada, ya, teman kita tersebut. Ya, kalau ternyata teman kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kelebihan, ya, hal-hal perkara-perkara yang merupakan kesenangan, maka kita ucapkan selamat kepadanya, kita doakan kepada dia untuk dia dengan keberkahan dan yang lainnya. Di sini, ya, penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabashshir 'ibad." Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Beliau berkata, sebelum ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, ya, ula'ika lahumul bushra. Bagi mereka yaitu kabar gembira. Lalu Allah memerintahkan kita untuk memberikan kabar gembira kepada para hamba-Nya, Ini perintah dari Allah untuk nabinya untuk memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyebutkan tentang sifat mereka. Siapa dia? Alladzina yastami'una al-qaul, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan. Fayattabi'una ahsanah, lalu mereka mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ini merupakan kesempurnaan akal mereka yang menunjukkan akan kelurusan pandangan mereka, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan kabar gembira yang agung ini. Dan ini merupakan, kata beliau, perkara yang umum, ya, kabar gembira ini, baik yang berhubungan dengan masalah dunia maupun ya yang berhubungan dengan masalah akhirat. Thumma awrada qawlallahi subhanahu wa ta'ala yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. أي يبشرهم سبحانه وتعالى جودا منه وتكرما وتفضلا برحمة منه يرحمهم سبحانه وتعالى رحمة تزول بها عنهم الشرور ويبشرهم ربهم برضوان رضوان منه سبحانه وتعالى والرضوان هو أكبر نعيم الجنة حيث يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا ويبشرهم بجنات لهم فيها نعيم مقيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كذلك الآية التي تليها وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذا فيه بشارة أهل الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى بالجنة بما فيها من النعيم العظيم. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Artinya, kata beliau, Allah memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya. Ya, sebagai kedermawanan Allah kepada mereka, pemuliaan dan pemberian karunia kepada mereka. Semua itu dengan rahmat dari Allah, di mana rahmat itulah yang bisa menghilangkan keburukan dari mereka. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan keridhaan. Sementara keridhaan itu, kata beliau, kenikmatan yang paling besar yang diberikan kepada penduduk surga. Ya, di mana Allah akan senantiasa ridha kepada mereka dan Allah tidak akan pernah murka kepada mereka selama-lamanya. Di dalam surga itu, ya, terdapat kesenangan-kesenangan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Demikian pula ayat setelahnya, yaitu Allah berfirman, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Ini merupakan kabar gembira yang besar, kata beliau, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu dengan surga. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kenikmatan yang sangat luar biasa. ثم اورد رحمه الله تعالى ايات اخرى في البشاره قال الله تعالى فبشرناها بغلام حليم وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح الآية والآيات في الباب كثيرة معلومة فهذه آيات كلها فيها البشارة وأن بشارة المسلم بما يسره أمر مطلوب وجاءت الشريعة به ولهذا إذا علمت أن أخا لك رزق مولودا أو نال خيرا أو شفي من مرض أو نحو ذلك فإنك تهنئه بذلك وإذا كان مثلا رزق من مولود ولم يعلم فتبادر إلى إخباره وتدعو له بالبركة إلى غير ذلك من المعاني الجميلة. والبشارة سميت بشارة لأن المسلم إذا سمع الخبر الذي يسره يظهر ذلك على وجهه وفي بشرته، وذلك من السرور الذي دخل عليه بهذا الخبر المفرح والنبأ السار الذي بلغه واستمع إليه من خلال هذا الذي جاء يحمل البشارة. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu Allah berfirman, "Fabasyyarnahu bighulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang amat sabar. Allah juga berfirman, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra." Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat itu telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Allah juga berfirman, "Wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyyarnaha bi Ishaq." Wa mi wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishaq, dan dari Ishaq akan lahir putranya yang bernama Yaqub. Allah juga berfirman, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrabnya. Seraya ia berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang bernama Yahya. Allah juga berfirman, إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ. Ingatlah, ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya yang bernama Al-Masih. Kata beliau, ayat-ayat ini semuanya memberitahukan kepada kita tentang keutamaan memberikan kabar gembira. Dan bahwasanya memberikan kabar gembira kepada seorang muslim adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat. Apabila misalnya kita mengetahui saudara kita diberikan oleh Allah anak, atau diberikan oleh Allah rezeki, atau ia disembuhkan dari penyakit, maka segera kita memberikan selamat kepadanya. Kita pun ikut bergembira bersamanya. Kalau misalnya suatu ketika kita tidak tahu, lalu kemudian kita diberitahu, segeralah kita untuk memberikan kepada dia kabar gembira, mendoakannya dengan keberkahan. Dan disebut bisyarah. Kenapa? Kata beliau, karena dari kata-kata basyarah, yaitu tampak di wajah dan kulit, di kulit wajah seorang muslim, kegembiraan. Kenapa? Karena adanya sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan hatinya. Sehingga ketika kabar itu sampai kepadanya dan itu menggembirakan dirinya, terlihat di wajah, di kulit-kulit wajahnya, ia terlihat tersenyum berseri-seri. Maka disebut itu bisyarah, kata beliau. ثم أخذ رحمه الله يسوق الأحاديث في هذا الباب، فأورد أولا حديث أبي إبراهيم ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. والقصب هو اللؤلؤ المجوف، والصخب هو الصوت واللغط والصياح، والنصب هو التعب. وهذا فيه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة وذكر صفة البيت، فيؤخذ من ذلك استحباب بشارة المؤمن بما يسره. Dan beliau membawakan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu hadis yang pertama dari hadis Abu Ibrahim, dan disebutkan juga bahwa ia Abu Muhammad, dan dikatakan juga bahwa ia Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha dengan sebuah rumah di dalam surga dengan sebuah rumah dari dalam surga yang berasal atau yang terbuat dari permata, dan juga tidak ada padanya suara-suara yang gaduh, tidak pula padanya ada keletihan atau kelelahan. Dalam hadis ini kata beliau terdapat kabar gembira ya kepada Khadijah radhiyallahu an, yaitu dengan apa namanya diberikan surga, sebuah rumah di dalam surga, di mana rumah itu disebutkan ya bahwa ia terbuat daripada permata yang sangat mahal sekali. Demikian pula tidak ada padanya suara-suara yang gaduh, tidak pula padanya ada keletihan. Sehingga dari hadis ini kita ambil faedah, yaitu disunahkan atau disukai untuk memberikan kabar gembira ya kepada seorang mukmin. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala haditha bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يوم هذا فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخا يأتي به فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان ابن عفان فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر قال سعيد ابن المسيب فأولتها قبورهم متفق عليه وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان قوله وجه فتح الواو وتشديد الجيم أي توجه وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء وبعدها ياء مثنات من تحت ساكنة ثم سين مهملة وهو مصروف ومنهم من منع صرفه والقف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر قوله على رسلك بكسر الراء على المشهور وقيل بفتحها رسلك أي أرفق وهذا البئر بئر أريس يقع في بستان قريب من مسجد قباء في تلك الناحية جنوب المدينة. والشاهد أن هذا الحديث فيه استحباب بشارة المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى الأشعري أن يبشر أبا بكر ثم يبشر عمر ثم يبشر عثمان بالجنة، فهذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه فضل هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وهم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ففي هذا فضلهم ومكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، وأن الواجب على أمة الإسلام أن تعمر قلوبهم بمحبة هؤلاء الأخيار والترضي عنهم ومعرفة فضلهم وأقدارهم ومكانتهم التي بوأهم الله سبحانه وتعالى إياها وأكرمهم بها. Kemudian beliau membawakan hadis yang panjang, yaitu dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwasannya dia pernah berwudu di rumahnya, lalu pergi seraya berkata, ya satu hari ini aku akan menemui Rasulullah SAW dan selalu mendampingi beliau. Kemudian dia datang ke masjid dan menanyakan keberadaan Nabi SAW. Maka para sahabat menjawab, beliau tadi ke arah sana. Lebih lanjut Abu Musa al-Ash'ari menceritakan, maka aku segera pergi mengikuti jejaknya untuk mencarinya sampai masuk ke sumur aris. Kemudian aku duduk di pintu ya sampai akhirnya Rasulullah SAW selesai membuang hajatnya dan berwudu. Kemudian aku berdiri mendatangi beliau dan ternyata beliau ya sudah duduk di tepi sumur aris dan menempati posisi tengah-tengah bangunan ya sumur. Beliau membuka kedua betisnya dan memasukkannya ke dalam sumur itu. Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau, lalu kembali lagi ya kepada pintu tersebut dan duduk di depannya seraya berkata, hari ini aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan mendorong pintu dan kutanyakan, siapa itu? Abu Bakar berkata, ya aku Abu Bakar. Lalu kukatakan, tunggu sebentar. Kemudian aku pergi dan kukatakan, wahai Rasulullah, ada Abu Bakar minta izin bertemu denganmu. Maka beliau bersabda, izinkan dia, dan sampaikan berita gembira kepadanya berupa surga. Maka aku segera beranjak dan kukatakan kepada Abu Bakar, silakan masuk, dan Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada kamu dengan surga. Abu Bakar pun masuk dan duduk di sebelah kanan Nabi SAW di tepi sumur, dan memasukkan kedua kakinya ke dalam sumur. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan membuka kedua petisnya. Setelah itu aku kembali dan duduk, seraya membiarkan saudaraku berwudu untuk selanjutnya menyusulku. Lalu aku katakan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi si fulan yang dimaksud adalah saudaranya itu, maka dia akan melakukannya. Tiba-tiba ada orang yang menggerakkan pintu, maka aku tanyakan, siapa itu? Dia menjawab, Umar bin Khattab. Lalu aku katakan, tunggu sebentar. Kemudian aku menemui Rasulullah SAW dan kuucapkan salam kepada beliau. Dan kukatakan, Umar meminta izin masuk. Maka beliau bersabda, persilahkan masuk dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan surga. Maka aku segera menemui Umar dan kukatakan, Rasulullah SAW mempersilahkan kau masuk dan mengabari kamu dengan kabar gembira berupa surga. Umar pun masuk dan duduk di sebelah kiri Rasulullah SAW di tepi sumur. Lalu memasukkan kedua kakinya ke dalam sumur. Setelah itu aku kembali dan duduk. Lalu aku katakan, ya, ya. Siapa itu? Orang itu menjawab, Utsman bin Affan. Tunggu sebentar, sahutku. Kemudian aku menemui Nabi SAW. Dan aku beritahu, ya, tentang kedatangan Utsman bin Affan. Maka beliau bersabda, persilahkan dia masuk. Dan berikan kepadanya kabar gembira dengan surga, disertai musibah yang akan menimpanya. Maka aku kembali dan kukatakan, silakan masuk. Rasulullah SAW memberimu berita gembira berupa surga, tetapi ada musibah yang akan menimpamu. Maka Utsman pun masuk dan mendapatkan tepi sumur telah penuh, sehingga dia pun duduk di tepi lain yang berhadapan. Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'in, berkata, aku ya mentakwil hadis ini dengan apa posisi kuburan mereka. Dan di dalam riwayat yang lain ditambahkan, dan Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menjaga pintu. Dan di dalamnya juga disebutkan bahwa jika diberi, ya, ketika diberi kabar gembira bahwa Utsman akan ya diberikan usibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Utsman pun memuji Allah. Kemudian dia mengatakan Allahul Musta'an, Allah lah tempat meminta perlindungan. Kemudian beliau di sini memberikan ya sedikit makna-makna kosakata. Yang pertama itu makna wajah, artinya menuju ya suatu arah. Bi'ir aris, artinya aris itu dengan difathahkan alif ya dan dikasrahkan ra-nya, dan ya ya-nya yang disukunkan, dan sin ya. Ada yang mengatakan bahwa itu mamnu minas sharf, ada yang mengatakan bahwa itu masruf, artinya akhir katanya itu ya bisa berubah sesuai dengan keadaan amil yang masuk kepadanya. Adapun kuf maknanya artinya bangunan yang ada di sekitar sumur. Adapun makna ala rislik, ya, ada yang mengatakan ala roslik, artinya ya sebentar, tenang dulu. Ini ya sungai Aris itu ada di sebuah taman yang dekat dengan Masjid Quba, ya. Dan di dalam hadis ini menunjukkan disunnahkan memberikan kabar gembira kepada seorang Muslim, di mana Rasulullah SAW menyuruh Abu Musa untuk memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman dengan surga. Dan ini menunjukkan akan keutamaan tiga orang ini, di mana mereka orang yang paling baik dalam umat Islam ini. Ya, di mana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga, menunjukkan akan ketinggian kedudukan mereka, akan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kewajiban seorang Muslim, kata beliau, hendaklah hati-hati mereka dimakmurkan dengan mencintai mereka, yang mencintai Abu Bakar, ya Umar dan Utsman, ya, dan senantiasa mendoakan keriduan untuk mereka. Demikian pula mengenal tentang kedudukan mereka yang agung dan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Naam syekh. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول الصغير فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله فقال ما شأنك قلت كنت بين ظهرينا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعلي فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وذكر الحديث بطوله رواه مسلم والربيع النهر الصغير وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث وقوله احتفزت روي بالراء وبالزاي ومعناه بالزاي تضاممت وتصاغرت حتى أمكانني الدخول وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه البشارة العظيمة لأهل لا إله إلا الله حقا وصدقا البشارة لهم بالجنة لكن بهذا القيد الذي جاء في الحديث قال مستيقنا بها قلبه ولا يكون هذا الاستيقان من القلب إلا عن علم تام بمعنى هذه الكلمة ومدلولها وتحقيق لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وإفراده بها فأهل لا إله إلا الله حقا هم الذين لا يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يذبحون إلا لله ولا ينذرون إلا لله ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهؤلاء أهل لا إله إلا الله لهم البشارة العظيمة بالجنة لأنهم حققوا هذه الكلمة العظيمة وحققوا ما دلت عليه من توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau memberikan membawakan hadis yang lainnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah duduk-duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang bersama kami ada Abu Bakar dan Umar yang tengah berada di antara beberapa orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dari tengah-tengah kami. Tetapi beliau agak terlambat kembali kepada kami dan kami khawatir dan cemas terjadi sesuatu pada beliau sehingga kami pun berdiri. Dan aku adalah orang yang pertama kali cemas. Lalu aku pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga aku mendatangi kebun milik seorang Ansar dari Bani An-Najjar. Kemudian aku berkeliling mencari pintu, tetapi aku tidak mendapatkannya. Dan ternyata ada sebuah parit yang masuk ke dalam kebun yang menghubungkannya dengan sumur di luarnya. Maka aku menerobosnya dan masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bukankah kamu ini Abu Hurairah? Ya, benar wahai Rasulullah, kata aku, jawabku. Beliau bertanya, apa yang membuatmu datang kemari? Aku menjawab, engkau tadi berada di antara kami, lalu engkau pergi dan terlambat kembali kepada kami, sehingga kami khawatir terjadi sesuatu pada dirimu. Kami pun cemas, dan aku orang yang pertama kali cemas. Lalu aku mendatangi kebun ini, dan menerobosnya seperti terobosan kijang. Dan orang-orang yang, ya, sementara orang-orang berada di belakangku. Maka beliau bersabda, wahai Abu Hurairah. Dan beliau memberikan kedua sendalnya seraya berucap, pergilah dengan membawa kedua sendalku ini. Lalu barang siapa yang kau temui di balik kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan penuh keyakinan dengan hatinya, maka berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Demikian selanjutnya hadisnya dengan panjangnya dikeluarkan oleh Muslim. Beliau menyebutkan bahwa makna Rabi artinya yaitu sungai kecil atau disebut dengan parit, ya. Dan disebutkan di situ di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya masuk ke dalam kebun tersebut, ya, dengan menyempilkan dirinya, ya, masuk ke dalamnya. Ihtafaz itu dengan zai itu artinya ya dia berusaha untuk masuk ke dalam melalui parit tersebut dengan memaksakan untuk supaya masuk ke dalamnya. Di mana hadis ini ya, menunjukkan juga kepada pemberian kabar gembira kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dengan surga. Tapi dengan syarat, apa itu syaratnya? Yaitu ia betul-betul yakin dengan hatinya. Tidak mungkin seseorang sampai kepada derajat yakin kecuali dengan ilmu. Ya, dan dia harus merealisasikan konsekuensi-konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ya, dengan cara hanya beribadah kepada Allah. Dengan mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah. Di mana ia tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak istighatsah, tidak isti'anah. Tidak melakukan ibadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nazar dia hanya karena Allah. Tawakal dia hanya kepada Allah. Ia sekali-kali tidak pernah memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Qul inna solati wa nusuki, katakan hai Muhammad, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Di mana, ya, kata beliau, orang-orang yang mentauhidkan Allah diberikan kabar gembira yang agung sekali. Karena mereka telah benar-benar merealisasikan kalimat yang agung ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan betul-betul melaksanakan apa yang menjadi sebuah konsekuensi yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Wa baqiya fi hadhihi at-tarjamah hadithun wahid fi qissati wafati aw huduril wafat li Amr ibn al-As, wa fiha fawaid منها ما يتعلق بهذه الترجمة ومنها ما يتعلق ببعض المسائل والفوائد المهمة ونؤجل الحديث عليها إلى اللقاء القادم لضيق الوقت، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم على خير في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Kemudian hadis yang terakhir, yaitu hadis yang menyebutkan tentang, ya, akan menceritakan yaitu tentang bagaimana cerita tentang kematian atau menuju kematian Amr bin Al-As, dan di sana akan ada banyak faedah-faedah yang bisa dipetik, kata beliau. Namun karena waktu yang sangat sempit sekali, kita tangguhkan untuk pertemuan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik arsy yang mulia, agar Allah memberikan kepada kita taufiknya, dan agar Allah memperbaiki segala macam urusan-urusan kita dan tidak menyerahkannya kepada diri kita, ya, sekejap mata pun. Dan kita mohon kepada Allah hidayahnya, agar kita diberikan hidayah kepada jalan yang lurus, karena Allah lah tumpuan harapan kita. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu pada pertemuan yang akan datang.